Apakah setiap najis adalah haram? Atau setiap yang haram adalah najis? Ya, setiap yang najis dia adalah haram. Haram untuk dimakan. Ya, haram untuk dimakan. Dan setiap hal yang haram untuk dimakan, dia adalah najis. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tidak najisnya. Contoh misalnya, ya, kucing halal dimakan atau tidak? Hah? Haram. Tapi dalil menunjukkan bahwa kucing bukan najis. Dalam hadis Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, innaha laysat binajis, binajas, innama hiya minat tawafina alaikum. Sungguhnya kucing itu bukanlah najis. Dia dari hewan yang biasa mengitari kalian. Demikian pula bigal, keledai. Ini walaupun tidak halal dimakan, tapi bukan najis. Sebab dua hewan ini ditunggangi di masa Nabi SAW. Iya. Dan tidak dianggap najis. Jelas ya? Tapi kalau tidak dalil yang menunjukkan dia suci, maka asalnya adalah apa? Asalnya adalah najis. Nah.